indah dia. Idza'atul Islamiyah Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar siar radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa dalam sajian acara radio Indah Siar. Dan acara tersebut adalah acara Bincang Indah bersama Asatidzah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama Ustadzuna Muhammad Rijal LC Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fauq As-Salafi Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, yang rencananya kita akan bahas sebuah tema berjudul Indahnya Menjaga Pandangan dan Pendengaran dari Maksiat. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kami dalam sajian sore hari ini. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum, sehat nih. Alhamdulillah. Mas penyiar. Alhamdulillah sehat juga. Semoga pendengar juga demikian. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Khair ini insyaallah. Tayyib Ustaz. Insyaallah. Untuk materi pada sore hari ini mungkin kita akan serahkan kepada antum Ustaz sebagai mukaddimah pembukaan dari yang tadi kita informasikan judulnya Ustaz. Tayyib. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Indah Siar yang saya muliakan, saya cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis di tempat ini, ya. Berjumpa walaupun lewat udara, kecuali mas penyiar ini di studio Radio Indah Siar. Tema pembahasan kita kali ini adalah indahnya menjaga pandangan dan pendengaran dari maksiat. Perlu saya awali bahwa kita hidup di dunia ini sebentar, tidak lama. Dan Nabi sendiri pernah mengabarkan bahwa umur umat beliau adalah pendek. A'mar ummati ma baina sittini la sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang umurnya melebihi melampaui umur tadi. Kemudian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, pendengar yang saya muliakan, hidup itu adalah amanah. Ya. Hidup itu adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini dengan segala piranti yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita akal, ya. Kemudian setelah itu Allah ciptakan berbagai macam piranti, bahkan dunia pun ditundukkan untuk kita. Ya, untuk maslahat kita. Kuda Allah jadikan mudah untuk kita tundukkan. Hewan-hewan ternak juga Allah jadikan mudah untuk kita tundukkan. Itu semuanya untuk maslahat manusia. Naam, tapi harus ingat bahwa manusia hidup itu mengemban sebuah amanah. Dan amanah itu, ya, kita jalani semasa umur kita ini, hidup kita ini yang sangat terbatas. Bisakah kita menunaikan amanah tadi atau tidak? Amanah itu adalah beribadah kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, ya, untuk beribadah kepada-Ku. Jadi itu tujuan kita hidup. Tidak ada yang lain. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan jabatan ila akhirih dan seterusnya, tidak. Tetapi hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ibadah itu ya bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk amalan hati. Ya, itu semua ibadah. Ya. Amalan hati ya seperti i'tiqad, keyakinan kita tentang Allah, benar atau tidak keyakinan kita tentang Allah Subhanahu. Keyakinan kita tentang malaikat, ya, keyakinan kita tentang apa? Kitab-kitab Allah, tentang rasul-rasulnya, keyakinan kita tentang hari akhir, keyakinan kita tentang takdir. Nah, sudah benar atau tidak keyakinan itu? Ya, jangan-jangan keyakinan seorang masih salah. Ya, sementara ibadah itu juga dalam bentuk ibadah apa? Hati. Kemudian juga ada ibadah dalam bentuk ucapan. Ya, ada ibadah dalam bentuk perbuatan. Ya, dan di antara bentuk ibadah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, meninggalkan apa yang Allah apa? Larang. Itu bentuk ibadah. Ya, karena bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami bahwasanya ibadah itu hanya pada salat saja. Nah, salat itu ibadah mahdhah yang harus kita lakukan. Termasuk juga meninggalkan apa? Ya, meninggalkan yang Allah larang. Allah larang. Seperti mendengar sesuatu yang haram. Ya. Taib, mendengar sesuatu yang haram itu bisa menjadikan rusaknya hati. Ya, bisa menjadikan hati itu rusak, i'tiqadnya juga rusak. Ini harus hati-hati pendengaran itu. Kalau tidak dijaga bisa jadi masuk ke dalam hati kita sesuatu yang merusak apa? Akidah kita. Merusak apa namanya? I'tiqad kita. Makanya kalau tidak dijaga akan rusak pula hati. Kemudian juga pandangan, ya. Penglihatan juga demikian. Ada hal-hal yang dilarang untuk kita lihat. Ya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita pandang. Nah, itu kita tinggalkan dan itu bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ini amanah, kemudian tangan juga amanah, kemudian pendengaran juga amanah, dan itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Inna sam'a, sesungguhnya as-sam', pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan. Nah, wal fu'ada, dan hati itu, dan semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, ya, akan diminta pertanggungjawaban. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus betul-betul menjaga ini semuanya. Kalau di hadapan manusia kita bisa bersembunyi. Kalau pertanggungjawabannya di hadapan manusia kita bisa mengelak. Kita bisa membuat laporan palsu. Bisa membuat alasan. Ya, bisa membuat alasan, bisa macam-macam. Ya. Sehingga lolos dari apa? Jeratan hukum kan seperti itu. Ya, namanya saja manusia. Manusia kan ya bisa ditipu kan seperti itu. Tapi kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menyembunyikan. Ya. Karena nanti tangan menjadi saksi. Ya. Kulit bahkan menjadi apa? Saksi. Mulut ngomong sesuatu yang tidak benar. Dikunci mulut ini. Ya. Di hari itu dikunci. Kemudian semua memberikan saksi. Sehingga memang betul-betul ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pendengar yang berbahagia. Mata ini amanah yang harus dijaga. Amanah yang harus ditunaikan. Pendengaran juga demikian amanah. Apa yang dilarang untuk didengar, kita tinggalkan. Apa yang dilarang untuk dilihat, jangan dilihat. Menjaga pandangan dan pendengaran itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu indah. Ya, itu indah. Walaupun mungkin syahwat, ya. Syahwat itu mendorong kita untuk melihat enak ini. Dengar ini, nyaman ini. Ya, tapi kalau itu kemaksiatan, ya. Kalaupun ada keindahan, itu keindahan yang semu dan itu sesaat. Kemudian akan memberikan bekas yang buruk. Bekas yang buruk yang tidak sebanding dengan kenikmatan dalam tanda petik yang mungkin dikatakan itu adalah sebuah apa? Kenikmatan, ya. Tidak bisa seperti itu, ya. Wabillahi taufik. Ini barangkali sedikit mengingatkan bahwa memang menjaga pandangan, menjaga pendengaran, ini adalah bagian dari syariat yang mulia ini, dan tentunya namanya syariat Islam berarti indah. Indah, agama Islam itu indah. Bagaimana tidak indah? Allah Subhanahu wa taala dia yang mensyariatkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Sehingga kita yakin semua itu, ya, yang datang dari Allah, apakah berupa perintah, berupa larangan, itu adalah keindahan dan kita punya kewajiban untuk menunaikannya, menjalankannya dalam hidup kita yang terbatas ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada seluruh pendengar, untuk dalam hidup ini kita bisa menjalani amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita semuanya manusia. Ada wallah alam. Ini barangkali sedikit mukadimah. Taib, Ustaz. Berarti sepenting itu, Ustaz, ya, untuk kita menjaga pandangan, juga menjaga pendengaran agar tidak sampai mendengar apa maksiat-maksiat tersebut, Ustaz, ya. Iya, betul. Dan memang efeknya juga sangat indah sekali ketika kita berusaha merealisasikan apa yang Allah larang. Iya, iya. Selain memang indah syariatnya, juga indah efek dari apa efeknya yang indah, kita dapatkan dan kita rasakan. Ya. Itu juga bagian dari ketakwaan begitu, Ustaz, ya. Iya, betul, betul. Masya Allah. Ya. Kemudian, Ustaz, dari pertanyaan yang tertulis di sini, kita ingin sampaikan dampak buruk, Ustaz, dari sering melihat atau misalnya mendengarkan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dengarkan atau lihat. Begitu. Nah, sedikit sudah saya singgung tadi di depan, Ustaz, kalau berbicara dampak buruk. Dampak buruk itu bisa dampak buruk yang zahir, bisa dampak buruk yang apa? Batin, ya. Bisa yang segera, bisa yang akan datangkan seperti itu. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, ketika kita mendengar sesuatu yang Allah haramkan, ya, maka akibat yang pertama jelas kita melanggar perintah Allah Subhanahu, ya, melanggar perintah Allah, ya. Dan sedikit saja dari apa, nah, kemaksiatan itu akan dilihat akibatnya, ya, dan tidak akan hilang dari catatan, ya. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di antara akibatnya adalah apa yang menimpa hati. Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang kalau mengikuti syahwatnya, mengikuti fitnah, ya, maka dalam hati itu akan diberi satu titik hitam, nukitat fihi nuktatun sauda, akan diberi satu titik hitam. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya mungkin orang akhirnya enggak remeh. Oh, enggak apa-apa. Toh sebentar saja saya lihat, ya. Toh sebentar saja saya dengar, tapi terus-menerus. Akibatnya adalah pada apa? Hati. Hati itu kalau terus diberi titik hitam, titik hitam, titik hitam, sampai disebutkan dalam hadis, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam akan hitam pekat, ya, kalquzi mujahian, seperti wadah yang hitam dibalik. Ya, sehingga akibatnya hati yang seperti itu, hati yang hitam dan keras itu, la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Dia tidak bisa mengerti yang hak itu hak, yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Terbalik akhirnya. Nah, jadi pengaruh pada hati. Dan kalau hati sudah rusak, ya akan rusak juga seluruh apa? Seluruh badan. Seluruh badan. Ucapan juga demikian, perbuatan juga demikian. Nah, tentu kita tidak ingin, ya. Tidak ingin apa namanya dampak buruk itu ada, baik di dunia atau juga di akhirat kelak. Nah, ini diantara dampak buruknya. Belum lagi dampak buruk di masyarakat, ya. Nah, mungkin terjadi juga, ya. Nah, misal melihat wanita yang bukan mahram, misal, ya, wanita yang bukan mahram, ya. Tapi akan kalau apa namanya itu dibiarkan, ya, akan terjadi banyak kerusakan di lingkungan manusia, dalam kehidupan masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat, ya, sejarah, ya, dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi itu betul-betul sangat memperhatikan bab ini. Ya, pernah ketika itu haji wada. Siapa enggak tahu haji wada? Ya, haji wada kan luar biasa, ya. Ibadah besar, ya. Yang hadir siapa? Para sahabat. Para pemuka sahabat. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu sedang memboncengkan seorang sahabat bernama Fadl, Fadl Ibnu Abbas. Saudaranya Abdullah bin Abbas naik onta bersama ketika itu. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita, Khosamiyah, datang wanita cantik. Namanya sedang haji, ya, terbuka wajah, kan demikian. Nah. Ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di situ faja'al al-fadlu yanzuru wajhal mar'ati wa tanzuru wajhal fadl. Nah, disebutkan dalam hadis itu Fadl melihat wajah wanita ini, ya, yang cantik ini. Nah, namanya di tempat umum, ya, orang kadang melihat tidak sengaja, kan demikian, tidak sengaja. Nah, kalau sudah melihat tidak sengaja itu, yang pertama namanya tidak sengaja, ya kan. Nah, tapi kalau dilanjutkan, diteruskan, yang kedua, yang ketiga lah ini. Nah, baik. Nah, di situ Nabi alaihi salatu wasallam memalingkan wajah apa? Fadl ke hadapan yang lain, namanya. Nah, karena pandangan yang pertama yang seperti itu tidak sengaja kan. Rasul melihat ini. Ya, pandangan yang tidak sengaja itu kemudian Rasul palingkan. Fadl. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, pendidikan yang luar biasa, kelembutan yang luar biasa, mendidik umat ini untuk apa namanya? Untuk kemudian memalingkan wajah penglihatan dari sesuatu yang haram kan seperti itu. Artinya yang akan mengakibatkan yang lebih buruk. Nah. Melihat yang pertama yaitu sesuatu yang namanya tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, kemudian dipalingkan. Nah, artinya gini, kalau di lingkungan kita ya kan sekarang bukan wah malah sampai ada syubhat ya kan. Kalau kamu sedang lihat pertama kali jangan berpaling itu karena pertama. Iya. Biarkan saja sampai lama. Nah, ini repot lagi nih. Muskilah. Salah pemahaman tadi ya. Salah pemahaman ya. Mestinya langsung dipalingkan. Oh, ini malah lihat terus. Bukan ya. Malah diteruskan tadi. Bahasa Jawanya itu menteleng ya. Mata itu malah mengarah terus. Ah, ini kalau ketemu sama wali yang cemburu dan seterusnya bisa ribut ini. Ini hanya sekedar contoh ya, ilustrasi bahwa memang kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan bahkan di masyarakat juga. Ya, kehidupan sosial. Ini mungkin salah satu contoh juga ya bagaimana perhatian Rasul alaihi salatu wasallam di dalam mendidik umatnya untuk apa? Untuk tidak melihat sesuatu yang haram. Nah, walaupun yang pertama kalinya adalah tadi tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, wallahu a'lam. Ini barangkali ya kalau dampak buruk bisa zahir, bisa batin, ya bisa terjadi di masyarakat dan seterusnya. Allah a'lam. Nah, cara sekarang Ustaz kan ya di masyarakat kita atau di zaman sekarang ini kan di tempat-tempat umum itu sudah terlalu bebas dengan berpakaian yang demikian atau bahkan di media sosial juga yang muncul juga demikian. Itu bagaimana agar kita itu bisa menjaga pandangan kita atau menjaga pendengaran kita karena yang tersebar itu banyaknya, masya Allah. Ya ketika misal kita datang ke toko-toko saat ya terputar di situ alunan-alunan musik-musik atau bahkan kita lihat juga orang-orang yang membuka aurat ya. Subhanallah, ini bagian dari ujian memang, bagian dari ujian dalam kehidupan ini termasuk fitnatun nisa. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa yang pertama kali membinasakan Bani Israel dulu adalah fitnah ini. Fitnatun nisa dan ini juga nasihat untuk seluruhnya ya. Nasihat untuk seluruhnya bagi apa namanya kaum wanita yang mereka apa namanya menampakkan auratnya dan memang ini musibah di zaman kita ini ya, wanita-wanita menjadi apa namanya komoditas ya menjadi bahan untuk apa namanya untuk iklan dan seterusnya ditampakkan dan seterusnya media sosial tempat-tempat umum sudah luar biasa. Nah, sehingga memang yang semestinya kita lakukan yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ghadul basar, menundukkan pandangan ya. Nah, menundukkan pandangan ini memalingkan semampu kita. Ya, memalingkan semampu kita. Nah, walaupun ketika memalingkan ternyata di tempat lain ada juga. Tapi itulah yang kita bisa lakukan. Fattakullah mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Naam, katakanlah kepada kaum mukminin untuk mereka hendaknya menahan pandangan-pandangan mereka. Ghadul basar. Ini yang pertama yang kita lakukan, ya. Untuk ghadul basar. Ya, memalingkan pandangan. Dan secara praktek tadi Nabi alaihi salatu wasallam bahkan beliau yang memalingkan. Nah. Ya. Artinya kalau kita punya anak bersama dengan kita atau mungkin punya teman ya kan, ya lagi jalan kok tahu-tahu pandangannya tidak fokus kemana arahnya, kita palingkan aja kepalanya ya kan seperti itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya di antara apa yang semestinya kita lakukan saat ini di antara adalah nikah memang. Ya bagi para pemuda yang sudah apa namanya sudah siap ya memiliki kemampuan karena di antara faedahnya adalah menjadikan pandangan itu lebih apa terjaga lebih terjaga kata Nabi alaihi salatu wasallam ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ya ma'syaral syabab wahai para pemuda ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan ya, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena yang seperti itu lebih menundukkan apa? Pandangan. Naam. Taib. Kemudian juga jika orang sudah memiliki apa namanya? Pasangan ya kan, suami, istri dan seterusnya, maka naam, hendaknya masing-masing menunaikan haknya. Naam. Menunaikan haknya, kewajibannya sehingga naam, ketika tersalurkan pada sesuatu yang haram ya, maka itu akan menjadikan apa namanya, menjadikan lebih seorang itu apa namanya, menahan apa pandangannya. Nah, nah, jadi memang di zaman ini menikah ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, wanita sekarang banyak, bisa jadi karena mereka tidak di rumah soalnya, ya kan. Wanita itu sangat banyak ya. Sekarang perbandingan laki-laki dan wanita sudah luar biasa. Iya. Sangat timbang. Iya, sangat timbang sekali jumlahnya itu. Coba lihat sensus sekali-kali ya kan. Disebutkan sensus itu wanita di Indonesia ini mungkin. Coba dilihat di sensus tahun sekian 1 banding 5 kemudian 1 banding. Artinya wanita ini ya banyak, lebih banyak. Dan nanti akhir zaman 1 banding 50. Ya. Nah, ketika kemudian wanita itu tidak berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya memang yang akan didapatkan adalah banyak mudabarrijat, wanita-wanita yang membuka dan mengumbar apa? Auratnya. Nah, mungkin satu lagi, ketika tadi ditanyakan bagaimana cara agar kejelekan ini ya berkurang dan seterusnya, dakwah ilallah. Dengan dakwah ilallah ya, semoga bisa semakin menyebar apa namanya kebaikan. Kita juga semakin kuat di dalam apa membentengi dari fitnah-fitnah tadi. Allahu a'lam, ini barangkali sebagiannya. Baik, Ustaz. Nah, berarti bukan berarti ketika misalnya kita di tempat umum itu banyak kejelekan-kejelekan tersebut, kita dilarang, Ustaz, ya? Enggak begitu, Ustaz, ya? Ya tidak seperti itu. Kita ada hajat untuk keluar ya kan. Aja, kebutuhan sekarang gini, kita mau sholat ke masjid ya kan. Kita dari rumah ke masjid misalnya lewati pasar ya kan. Ah, sudahlah, saya di rumah saja, enggak usah ke masjid. Ya muskilah lagi ya kan. Itu nanti dibisiki syaitan, kamu di rumah saja, enggak usah ke masjid. Ya, namanya kita keluar dari rumah, ya bisa saja nih ketemu ya kan. Ketemu apa, naik motor juga kan otomatis ya ada saja yang tampak, berhenti di lampu merah. Nah. Waduh, kanan kiri ini bagaimana? Artinya kan ya itu sesuatu yang sudah musibah saat ini. Sehingga kita harus pandai-pandai untuk memalingkan pandangan, menundukkan pandangan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan janganlah pandangan itu dilanjutkan dengan pandangan berikutnya. Karena yang ada adalah rusaknya hati. Kalau sudah hati rusak, rusak lagi iradah, keinginan itu. Ya. Ya kalau kemudian dibisiki syaitan, wah ini wanita ini, misal kalau kaitnya dengan wanita ini, wah, karena pandangan itu akhirnya terjadi kerusakan demi kerusakan. Ya. Atau lewat apa namanya? Media sosial. Betapa banyak sekarang kerusakan terjadi dengan media sosial ya. Ya, hubungan dengan orang akhirnya berakhir dengan pembunuhan ya, berakhir dengan kezaliman, berakhir dengan ilakhirih. Ini kan semuanya adalah berawal dari tadi namanya. Penglihatan yang diumbar ya, kemudian juga pendengaran yang apa namanya tidak dijaga. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke diri masing-masing saatnya. Ya, dan banyak tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Di antara tadi yang disebutkan Ustaz, efek dari maksiat, efek dari mendengarkan atau melihat yang buruk itu Ustaz, itu adalah rusaknya hati Ustaz ya. Iya, betul. Jika misal ada orang yang sudah terlanjur terjatuh, kemudian apakah ada tanda dari rusaknya hati tersebut Ustaz? Nah, ada hati yang terpengaruh oleh maksiat. Baik, bismillah. Nah, hati yang terpengaruh oleh maksiat itu ada tanda-tandanya memang. Ya, di antaranya kemalasan dalam ibadah. Ya malas dalam ibadah. Nah, makanya orang yang paling malas ibadah itu orang munafik. Karena hatinya itu apa? Rusak memang. Ya, menyimpan kekufuran di hatinya. Itu kan yang paling parah ini, kekufuran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Jadi malas ibadah. Nah, itu tanda-tanda yang tidak baik ya. Nah, tadinya semangat sholat lima waktu, semangat sholat berjamaah, semangat membaca Al-Quran, kemudian nah, lemah iradahnya. Nah, ini karena tadi akibatnya, jadi lemah, lemes ya kan, tidak semangat. Nah, kemudian juga gundah gulana, sempit hati, itu tanda-tanda apa namanya, hati yang ada penyakit. Ada penyakitnya. Nah, dari situ ya memang alarm ini ya, kalau kita lihat tuh alarm, ibarat alarm itu tanda bahaya ini namanya, tanda bahaya, sehingga seorang harus lebih apa namanya berhati-hati dan memikirkan ya kan kondisi dia. Nah, kalau kita sekarang punya sakit kulit misalnya, sakit kulit gatal misal, kita gatal sedikit kan sudah ribut nah, ya. Ini obatnya apa yang tidak nyaman itu kan, nyari obat ini salep ini tidak manjur, cari lagi tanya ini kata dan seterusnya, cari dokter, karena memang itu tadi nama alarmnya jalan dan dia berusaha untuk apa namanya berusaha untuk sembuh dari penyakit itu. Ya khudul asbab, hati juga sama seperti itu, ada alarmnya namanya, itu diantaranya. Malas itu seperti itu. Allah Alam. Sempit. Ya. Lalu kalau misalnya tadi diibaratkan saat kalau kulit itu dicarikan obatnya berupa salep dan yang semisalnya, bagaimana ketika kita ingin membersihkan hati kita dari pengaruh maksiat yang terlanjur terjatuh, Ustaz? Naam, maksiat ya. Obatnya yang pertama tentu adalah taubat. Taubat. Naam. Dan orang yang bertobat itu akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Nah, kalau kita menjadi orang yang suci, suci, ya, tidak punya dosa, tidak mungkin. Ya, semuanya kita semuanya, mutakallim saya yang berbicara, antum semua kaum muslimin, nah, kita ini banyak dosa, namanya banyak dosa. Sebab mata kita, sebab tangan kita, sebab sudah kita punya dosa banyak. Ya, akui saja. Ya, nah, bagaimana agar kita baik, ya, menjadi baik. Nah, yang pertama tobat kepada Allah, kasratul istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, banyak beristighfar. Nah, taib. Dan ketika misal tadi melihat sesuatu yang haram, ya, kemudian dia bisa malingkan, alhamdulillah. Nah, tapi kalau ternyata dilanjutkan kepada yang kedua, ya sudah, palingkan juga. Nah, walaupun dia sudah terlanjur pada sesuatu yang diharamkan, kemudian istighfar. Ya, biasakan untuk seperti itu, istighfar. Nah, juga pendengaran demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan ibadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah, al-wudu was-shalah. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam di antara faedah wudu, ya, tidaklah seorang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian memperbaiki apa? Wudu, kecuali nah, keluar dosa-dosanya ma'a akhir qatratil au qatril ma, bersama dengan akhir tetesan apa? Ya, air. Ya, ketika dia membasuh mukanya, maka akan keluar dosa-dosa yang disebabkan karena pandangan, ya. Dengan pandangan bersama dengan akhir apa namanya? Tetesan air. Demikian pula ketika mencuci tangan, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika mencuci apa namanya? Kaki, ya, keluar dosa, ya, bersama dengan apa? Ketika dia mencuci kaki. Nah, intinya beribadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian setelah itu ibadah-ibadah yang lain. Berjalan ke masjid satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa dan seterusnya. Ini diantaranya. Nah, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk memperbanyak apa? Ibadah kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis apa? Ibadah. Nah, beralih ke penjelasan yang sebelumnya saat terkait urgen atau dibutuhkan saat ini untuk menikah gitu ya. Yeah. Bagaimana kondisi seorang pemuda yang ternyata ketika dia merasa dia sudah membutuhkan untuk menikah, namun ternyata belum diizinkan oleh orang tuanya karena alasan-alasan dari orang tua tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh sang pemuda tersebut? Ya, sabar ya. Jelas itu sabar ya kan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jika memang belum mampu dan famalam yastati fa alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Itu tergolong enggak mampu berarti. Kenapa? Ketika belum diizinkan, apakah itu belum tentu tergolong? Juga, belum tentu juga. Ini pentingnya kita ini untuk bagaimana mendekati orang tua kita. Ini harus bermain cantik kan seperti itu ya kan? Lobby ya kan? Kita kan harus bisa melobi. Kan mungkin orang tua juga kadang alasannya juga alasan-alasan yang mungkin khawatir. Kekhawatiran. Ya misal nih, contohnya sekedar contoh ya kan. Kamu jangan nikah dulu, kamu belum punya pekerjaan misal ya kan. Seringnya seperti itu ya. Padahal anak tunggal ya kan. Kemudian ini bapak ibu ini punya rumah besar, nanti paling warisan tunggal kan gitu kan. Kemudian tanahnya luas, ya kita ngelobi saja. Walaupun saya belum punya kerjaan pak, ya. Tapi bapak kan kaya, ini dua rumahnya ini. Siapa nempati nanti pak? Ini ada sawah, saya nggak harap sawah nanti. Tenang saja pak, bismillah doakan ya kan. Biar apa enggak kepingin bapak punya cucu kan gitu kan ya. Pendekatan lah, pendekatan seperti itu biar tidak menyerah gitu loh namanya. Ya seperti itu. Barangkali ini penting ini namanya. Penting. Ini harus lihat contoh ilustrasi ya kan. Enggak setiap orang sama kasusnya. Ini contoh yang mudah lah. Nah. Perlu diupayakan berarti dengan pendekatan ya. Seperti itu. Tapi itu mungkin ada kata-kata terakhir dari kajian atau pembahasan kita sore hari ini. Nasihat terakhir, Ustaz. Baik, khairan insyaallah. Di akhir zaman ini memang banyak hal yang kita harus sering ya merenungkan ya. Akhir zaman ini banyak sekali kejelekan, banyak ujian, banyak fitnah ya. Dan kalau kita ya sebagai seorang hamba yang lemah ini, yang dhaif ini ya, bersandar pada kekuatan diri kita, tidak mungkin akan selamat. Ya. kita tidak boleh memang dan tidak boleh memang bersandar pada kekuatan diri, kekuatan ilmu yang dimiliki, tidak sama sekali. Nah, sekuat apapun manusia dia dhaif, dia lemah. Nah, sehingga untuk kita bisa mendapatkan keselamatan dari semua kejelekan, semua fitnah, itu jalannya adalah banyak berdoa pada Allah. Ya. Banyak yang berdoa utama pada Allah, sangat utama kita minta pada Allah pertolongan agar diselamatkan dari fitnah. Naam. Makanya banyak doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam yang berisi mohon pertolongan dari apa namanya? Kejelekan, ya, fitnah-fitnah akhir zaman, kehidupan, kematian, fitnah al-masih ad-dajjal. Contoh doa yang selalu dibaca di akhir salat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa namanya? Azab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan, termasuk fitnah kehidupan ini, fitnah-fitnah ini, fitnah wanita, fitnah syahwat, syubhat, nah, fitnah akhir zaman yang seperti ini, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Maka banyak-banyaklah beristiazah, minta perlindungan kepada Allah, ya, dari segala jenis fitnah, sehingga dengan itu dimudahkan untuk kita menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan, juga menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan. Ini barangkali sebagai penutup acara kita, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin contoh-contoh yang saya sampaikan kok cocok dengan yang sedang dihadapi, ya mohon maaf, ya mohon maaf. Namanya saja kan acara di udara, kita tidak tahu siapa yang saya hadapi, kan gitu kan, ya, ya mudah-mudahan apa namanya bermanfaat. Seperti itu. Amin. Mas penyiar. Jazakumullah khair sabina atas khairnya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk banyak orang sehingga tentunya menjadi amal jariah untuk antum dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Amin, amin. Para pendengar setia Radio Indosiar dimanapun Anda berada, demikian untuk acara bincang pada sore hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Tentunya semoga kita selalu semangat untuk menuntut ilmu agama dan juga semangat dalam memahami ilmu agama ini. Demikian kita akhiri. Wassallallahumma wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.